Alhamdulillahi allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman azan ya Allah wa iyyakum. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Qatrin Nada wa Balis Sada karya Abu Muhammad Abdullah ibn Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala rahmatan wasiah, dan kita masuk ke pembahasan tentang fi'il mudhari' dan hukum-hukumnya. Baik. قال المؤلف ابن هشام الأنصاري نفعنا الله بعلومه في الدنيا والآخرة. ولما فرغت من ذكر علامات الأمر وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه ثلثت بالمضارع، فذكرت أن علامته أن يصلح دخول لم عليه، نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له والياء والتاء، نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، وتسمى هذه الأربعة أحرف المضارعة. وإنما ذكرت هذه الأحرف بساطا وتمهيدا للحكم الذي بعدها، لا ليعرف بها الفعل المضارع، لأن وجدناها تدخل في أول الفعل الماضي، نحو أكرمت زيدا وتعلمت المسألة و نرجست الدواء إذا جعلت فيه نرجسا، ويرنأت الشيب إذا خضبته باليرناء وهو الحناء. وإنما العمدة في تعريف المضارع دخول لم عليه. طيب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لسني ولما فرقت من ذكر علامات الأمر وحكمه، tatkala aku telah selesai menjelaskan tanda-tanda dari fi'il amar yaitu kemarin bisa menerima ya mukhatabah dan dalalahnya ala talab. Wahukmihi, hukum dari fi'il amar maksudnya, telah kita jelaskan kemarin ada khilaf di kalangan ahli nahu tentang fi'il amar tersebut apakah mabni atau mu'rab. Ahlu Basrah mereka mengatakan kalau fi'il amar itu mabni ala ma yujzamu bihi, mabni sesuai dengan tanda jazmnya. Sedangkan ulama Kufah, ya sebagaimana Ibnu Ajurrum juga menegaskan kalau fi'il amar itu majuzumul akhir abadan atau mu'rab, senantiasa mu'rab dan tanda i'rabnya itu sesuai dengan tanda jazmnya. Kemudian saya mengatakan di sini wa bayani mahtulifa fihi minhu, dan juga telah selesai dijelaskan oleh Syekh tentang apa-apa yang diperselisihkan ke fi'il amarannya. Ya seperti halumma, hata, ta'ala, itu ada perselisihan di kalangan ahli Hijaz dan Banu Tamim apakah mereka itu termasuk fi'il amar atau isim fi'il amar, sudah dijelaskan. Kemudian thallastu bil mudhari'i, maka saya menyebutkan yang ketiga dari jenis fi'il itu adalah mudhari'. Di sini Ibnu Hisham rahimahullah taala ya mengapa mengakhirkan pembahasan tentang mudhari', namun mengedepankan pembahasan tentang madi dan fi'il amar, karena dalam masalah fi'il itu asalnya adalah bina, mabni. Al aslu fil fi'il itu al bina atau mabni. Kemudian faranya adalah mu'rab, ya, mudhari' itu mu'rab. Makanya asal dikedepankan, kemudian yang farak diakhirkan. Oleh karena itu dalam pembahasan isim, beliau mengedepankan tentang pembahasan mu'rab, baru menjelaskan tentang mabni. Karena asal itu dikedepankan penjelasan, kemudian baru menjelaskan tentang faraknya. Nah, dalam pembahasan fi'il, itulah alasan kenapa beliau mengedepankan pembahasan tentang madi dan amar. Karena madi dan amar itu mabni dalam mazhab Basrah dan itu adalah mazhab beliau. Sedangkan mudhari' itu mu'rab dan dia farak dalam bab fi'il. Ya. Beliau mengatakan di sini, fadzakartu anna alamatahu an yasluha duhulul lam alaihi. Maka aku sebutkan bahwasanya tanda zaman mudhari' menjadi madi. Ya, makanya lam harfu jazmin wa qalbin. Dan lam ini, teman-teman sekalian, adalah merupakan huruf yang hanya khusus masuk pada fi'il. Lebih spesifiknya hanya pada fi'il mudhari'. Ya, karena ada huruf itu yang bisa masuk pada fi'il saja, ada yang bisa masuk pada isim saja, ada yang bisa masuk pada fi'il dan isim. Nah, di antara yang hanya bisa masuk pada fi'il itu lam, dan hanya pada fi'il mudhari'. Makanya dia merupakan tanda khusus dari fi'il mudhari', yaitu bisa kemasukan lam atau harfu jazmin wa qalbin ini. Ya, sebagai setelah lam, ya. Ini kata Ibnu Malik rahimahullahu taala. Nahu, contohnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Lam yalid. Kata yalid di sini dapat dipastikan dia adalah fi'il mudhari'. Kenapa? Karena yalilam atau jatuh setelah harfu jazmin wa qalbin. Begitupun yulat, begitupun yakun. Semuanya adalah fi'il mudhari' disebabkan jatuh setelah lam. Ya. Kalau di Arab kita bilang, yalid fi'ilun mudhari' majzumun walamatu jazmihi as-sukun. Ya. Karena kemasukan lam. Ya. Kemudian saya mengatakan di sini, wa dzakartu annahu labudda an yakuna fi awwalihi harfun min hurufi na'aitu. Dan aku sebutkan bahwasanya harus di awal fi'il mudhari' itu diawali dengan salah satu dari huruf na'aitu, atau yang kita kenal dengan huruf mudhara'ah, ya. Huruf mudhara'ah. Namun huruf mudhara'ah ini bukan merupakan tanda khusus dari fi'il mudhari', karena huruf-huruf ini juga bisa masuk kepada fi'il madi. Tapi disebutkan oleh Syekh itu tamhidan lil hukmi ladzi ba'dah, katanya, sebagai permulaan untuk menghukumi kata setelahnya, ya, kata setelahnya. Karena nanti ada tanda-tanda yang akan lebih spesifik menjelaskan kalau dia adalah fi'il mudhari' atau fi'il madi atau amar, yang telah berlalu penjelasan untuk tanda-tanda fi'il madi, tanda-tanda fi'il amar. Wahya an-nunu wal alif wal ya'u wat ta'u. Ya, ketiga huruf ini nun, ai, keempat huruf ini na'aitu, nun, alif, ya, dan ta. Nahu naqumu wa aqumu wa yaqumu wa taqumu, itu semua diawali dengan nun, hamzah, ya, dan ta. Wa tusamma hadhihi al-arba'atu ahrufal mudhara'ah. Ya, kemudian keempat huruf ini dikenal dengan huruf mudhara'ah. Ya, syaratnya huruf mudhara'ah ini ketika masuk kepada fi'il mudhari', pertama dia harus zaidah. Ya, bukan huruf asli dari fi'il, tapi dia adalah zaidah. Ini yang paling penting, ya. Kemudian saya mengatakan di sini, wa inna ma dzakartu hadhil ahrufa basatan wa tamhidan lil hukmi alladzi ba'daha. Saya menyebutkan huruf-huruf ini itu sebagai permulaan, ya, untuk menjelaskan hukum yang setelahnya. La li u'arrifa biha al fi'il al mudhari', bukan untuk memberikan tanda fi'il mudhari', ya. Jadi huruf mudhara'ah itu bukan tanda khusus fi'il mudhari'. Kenapa? Li'anna wajadnaha tadhulu fi awalil fi'il madi. Karena kita temukan huruf-huruf ini juga masuk di awal fi'il madi. Nahu akramtu zaidan. Akramtu, ada hamzah. Wa ta'allamtu al-mas'alata. Ta'allamtu, ada ta. Wa narjastu dawa'a. Narjastu, ada nun. Iza ja'alta fihi narjisan. Wa yarna'tu as-shayba. Yarna'tu, ada ya. Ini semua huruf-huruf yang sama seperti yang ada dalam fi'il mudhari', ya. Ini menunjukkan kalau huruf mudhara'ah itu bukan tanda, ya, yang fi'il mudhari' bisa dikenal dengannya. Idza khadabtahu bil yurna'i, ya, khadabtahu, idza khadabtuhu, khadabtuhu di sini maksudnya semir, ya. Yarna'tu syaiba, saya menyemir uban, ya, dengan hina. Wa innamal umdatu fi ta'rifil mudhari' duhulul lam 'alaihi. Tapi yang menjadi inti pembahasan untuk mengenal fi'il mudhari' itu adalah kemasukan lam. Makanya tadi kita jelaskan lam itu adalah merupakan tanda atau huruf yang hanya khusus pada fi'il mudhari', yang masuk hanya khusus pada fi'il mudhari'. Ya, dan semua rata-rata ulama menyebutkan, yaitu adalah merupakan tanda khusus dari fi'il mudhari'. Makanya Ibnu Malik tadi juga mengatakan, ya, siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasyam. ya jatuh setelah lam, maka dapat dipastikan itu adalah fi'il mudhari. Artinya antum masukkan huruf lam kepada kata tersebut jika maknanya selaras atau jika maknanya masuk, maka dapat dipastikan itu adalah fi'il mudhari. Ya, kalau enggak bisa, maka itu bukan fi'il mudhari. Walamma faraghtu min dhikri alamatil mudhari' syara'tu fi dhikri hukmihi fadhakartu anna lahu hukmain hukman bi'tibari awalihi wa hukman bi'tibari akhirihi fa amma hukmuhu bi'tibari awalihi fa innahu yudammu taratan wa yuftahu ukhra fa yudammu in kana al-madhi arba'ata ahrufin sawa'an kanat كلها أصولا نحو دحرج يدحرج أو كان بعضها أصلا وبعضها زائدا نحو أكرم يكرم فإن الهمزة فيه زائدة لأن أصله كرم ويفتح إن كان الماضي أقل من الأربعة أو أكثر منها فالأول نحو ضرب يضرب وذهب يذهب ودخل يدخل والثاني نحو انطلق ينطلق واستخرج يستخرج وأما حكمه باعتبار آخره فإنه تارة يبنى على السكون وتارة يبنى على الفتح وتارة يعرب فهذه ثلاث حالات لآخره كما كان لآخر الماضي ثلاث حالات ولآخر الأمر ثلاث حالات. طيب saya mengatakan di sini, walamma faraqtu min dzikri alamatil mudhari', ya tatkala aku telah selesai menyebutkan tanda-tanda dari fi'il mudhari', syara'tu fi dzikri hukmihi, maka aku pun mulai menyebutkan tentang hukumnya, hukum dari fi'il mudhari' itu, ya. Fa dzakartu, di sini saya mengatakan fa amma hukmuhu bi'tibari awwalihi fa innahu yudammu taratan wa yubtahu ukhra. Adapun hukum ya fi'il mudhari' jika ditinjau dari harokat awalnya, maka terkadang dia di dhammah, terkadang dia di fathah. Harokat awalnya atau huruf mudhara'ahnya terkadang di dhammah, terkadang di fathah. Kapan? Fayudhammu idza kana al-madi arba'ata ahrufin. Maka huruf mudhara'ah dalam fi'il mudhari' itu di dhammah ketika fi'il madinya itu 4 huruf atau rubai, ya. Ketika fi'il madinya itu rubai, maka fi'il mudhari'nya awalnya harus di dhammah, ya. Huruf mudhara'ahnya harus di dhammah. Sawa'un kanat kulluha usulan, ya, sawa'un kanat kulluha usulan atau bahasa sederhananya rubai-nya itu mujarrad atau rubai-nya itu mazid, tetap itu nanti di dhammah huruf mudhara'ahnya. Ya, sawa'un kanat kulluha usulan ini maksudnya dia rubai mujarrad, ya, murni, ya, semua hurufnya itu adalah huruf fi'il, enggak ada yang tambahan. Seperti dahroja yudahriju. Dahroja di sini 4 huruf, ya rubai mujarrad. Karena madinya 4 huruf, maka huruf mudhara'ahnya di dhammah menjadi yudahriju. Au kana ba'duha aslan wa ba'duha zaidan. Sebagian hurufnya itu asli, sebagian hurufnya itu tambahan. Maksudnya di sini rubai mazid, ya. Rubai mazid yang asalnya sulasi mujarrad kemudian kemasukan huruf tambahan menjadi rubai mazid, ya. Seperti akroma yukrimu, di sini asalnya karuma, berarti hamzahnya adalah zaidah, ya, sehingga menjadi 4 huruf fi'il madinya, maka mudhari'nya huruf mudhara'ahnya harus didhammah menjadi yukrimu di sini, ya. Fa innal hamzata fihi zaidatun, hamzah dalam akroma yukrimu di sini akroma, ya, adalah zaidah. Lianna aslahu karuma, karena asalnya karuma. Berarti sulasi mujarratnya karuma. Kemudian ditambahkan hamzah menjadi rubai mazid. Walaupun dia rubai mazid, karena 4 huruf fi'il madinya, maka fi'il mudhari'nya, huruf mudhara'ahnya harus didhammah. Ya. Wa yubtahu in kana al-madi aqalla min al-arba'ati wa akthara minha. Dan dipathah huruf mudhara'ahnya jika fi'il madinya itu lebih sedikit, ya, kurang dari 4 atau lebih dari 4. Maksudnya ketika fi'il madinya itu sulasi atau fi'il madinya itu humasi atau sudasi, maka huruf mudhara'ahnya harus di fathah. Ya. Fal awwalu, contoh untuk yang pertama yaitu kurang dari 4 huruf fi'il madinya daraba yaitu sulasi, ya fi'il sulasi. Di sini zahaba sama fi'il sulasi, maka huruf mudhara'ah dari fi'il mudhara'nya di fathah menjadi yadribu yadhabu. Dakhala sama menjadi yad yadhulu. Watani, ya contoh yang kedua itu yang huruf fi'il madinya itu lebih dari 4. Ya, intalaqa humasi. Ya, fi'il humasi. Maka di sini fi'il mudhari'nya huruf mudhara'ahnya di fathah menjadi yantaliku. Kemudian istahroja sudasi. Ya, fi'il madinya sudasi. 6 huruf, maka fi'il mudhari'nya huruf mudhara'ahnya di fathah menjadi yastahriju. Tarat, maka huruf mudhara'ahnya di dhammah. Tapi jika fi'il madinya itu sulasi atau sudasi atau humasi, maka huruf mudhara'ah dari fi'il mudhari'nya di fathah. Ya. Wa amma hukmuhu bi'tibari akhirihi, adapun hukumnya ya jika ditinjau dari harokat akhirnya, harokat akhir dari fi'il mudhari', fa innahu taratan yubna 'ala sukun, maka terkadang fi'il mudhari' itu mabni 'ala sukun, yaitu ketika dia bersambung dengan nun niswah. Wa taratan yubna 'ala al-fathhi, terkadang juga mabni 'ala al-fathah. Kapan? Yaitu ketika dia bersambung dengan nun taukid mubashir. Ya. Jadi kalau nyambung dengan nun niswah, maka dia mabni 'ala sukun, seperti yadhhabna. Ya, yadhhabna. Atau dia bersambung dengan nun taukid mubashir, maka dia mabni 'ala al-fathah, seperti kita mengatakan yazhaban, ya, yazhabanna atau tazhabanna. Nah, ini mabni 'ala al-fathah. Makanya Ibnu Malik mengatakan wa a'rabu mudhari'an in 'ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin kayaru'na manfutin, ya. Jadi mereka ahli nahwu itu mengi'rab atau membuat fi'il mudhari' itu mu'rab, ya, in 'ariya, jika kosong atau tidak bersambung dengan nun taukid mubashir atau nun niswah. Wa taratan yu'rabu, terkadang fi'il mudhari' itu mu'rab. Kapan? Ketika tadi tidak bersambung dengan nun niswah atau tidak bersambung dengan nun taukid, maka hukum asal dari fi'il mudhari' itu adalah mu'rab. Karena fi'il mudhari' itu sendiri ya dinamakan mudhari' dari kata dara'a yudhari'u yang artinya syabaha yushabihu, yaitu menyerupai isim dari sisi mu'rabnya. Ya, dari sisi mu'rabnya. Fahadihi salah satu halatin li akhirihi, ini 3 keadaan untuk akhir dari fi'il mudhari', ya mabni 'ala sukun, mabni 'ala al-fathah dan mu'rab. Kama anna li akhiril madi salasa halatin, sebagaimana fi'il madi memiliki 3 keadaan, ya telah berlalu, fi'il madi itu ada yang mabni 'ala al-fathah, ada yang mabni 'ala dham, ada yang mabni 'ala sukun. Ya, mabni 'ala al-fathah itu ketika belum nyambung dengan apapun, atau dia nyambung dengan domir atau tak ta'nis sakinah seperti dorobat, doroba, dorobat, mabni alal fatah. Kalau mabni alal dom ketika nyambung dengan waw jamaah, dorobu. Dan mabni ala sukun, ya, ketika dia nyambung dengan rofa mutaharrik, domir rofa mutaharrik seperti dorobata, dorobati, dorobtu, dorobna dan seterusnya. Ini dalam mazhab Basrah tapi ya. Kalau mazhab Kufah, maka mereka mengatakan fi'il madi itu senantiasa mabtuhul akhir abadan, senantiasa mabni alal fatah daiman, selamanya. Maka irobnya ketika kita mengatakan kemarin dorobu dalam mazhab Kufah, mereka mengatakan dorobu fi'lu madin mabniyun ala fathatin muqaddarah mana'a min zuhuriha listigalil mahal biharakatil munasabah. Ya. Begitupun dorobat, dorobtu, ya, dorobtu sama. Fi'lun mudhari' mabniyun ala fathatin muqaddarah mana'a min zuhuriha, ya, likarahati arba mutaharrikat mutawalliyat. Ya, karena asalnya dorobatu. Kemudian ada arba mutaharrikat mutawalliyat, maka disukun akhir dari fi'il madi. Ya, jadi fathah muqaddarah dalam mazhabnya Kufah. Wali akhiril amri thalasa halatin, untuk akhir dari fi'il amr itu 3 keadaan, ya, 3 keadaan. Sebagaimana fi'il amr juga memiliki 3 keadaan. Kemarin itu ada yang mabni ala sukun, ada yang mabni ala hasfi harfil illah, ada yang mabni ala hasfin nun, ya. Kemudian kita tambahkan kemarin keadaan keempat, yaitu mabni alal fatah ketika dia bersambung dengan nun taukid mubashir. Seperti kita mengatakan idriban, idhaban, itu mabni alal fatah. Itu keadaan dari fi'il amar. فأما بناؤه على سكون فمشروط بأن يتصل به نون الإناث نحو النسوة يقمن والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن ومنه إلا أن يعفون لأن الواو أصلية وهي واو عفا يعفو والفعل مبني على السكون لاتصاله بالنون والنون فاعل مضمر أعد على المطلقات ووزنه يفعلن وليس هذا كيعفون في قولك الرجال يعفون لأن تلك الواو ضمير لجماعة المذكرين كالواو في قولك يقومون وواو الفعل حذفت والنون علامة الرفع ووزنه يعفون وهذا يقال فيه إلا أن يعفو بحذف نونه كما تقول إلا أن يقوموا وسيأتي شرح ذلك كله. Beliau mengatakan di sini fa amma bina'uhu 'ala as-sukuni, adapun ya mudhari' mabni 'ala as-sukun, maka pemasyrutun disyaratkan bi an yattasila bihi nunul inas, harus nyambung dengan nun inas atau nun niswah. Ya, sebagai contoh di sini an-niswatu yaqumna. Nah, kata yaqumna di sini fi'lun mudhari' ya mabniun 'ala sukun, kenapa? Liittisalihi bi nunil inas atau bi nunin niswah. Ya. Wal walidatu yurdi'na. Yurdi'na syahidnya di sini fi'lun mudhari' mabniun 'ala sukun. Kenapa? Liittisalihi bi nunil inas atau nun niswah. والمطلقات يتربصن سما يتربصن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث ومنه maksudnya ومن yang termasuk fi'il mudhari' yang mabni 'ala sukun ya wa min al mudhari' al mabni 'ala sukun minhu itu firman Allah illa an ya'funa illa di sini harfu istisna ya mabniun 'ala sukun la mahallalaha min al i'rab an di sini harfu masdarin wa nasbin ya'funa di sini ya'funa itu adalah fi'lun mudhari' mabniun 'ala sukun liittisalihi bi nunin niswah asalnya itu ya'funa ya ya'funa aza ala wazni yaf'aluna ya'funa asalnya ya'funa ala wazni yaf'aluna ada dua waw ya kemudian nanti kaidah hewan. Ya, dalam ilmu ilal itu iza waqa'at wawun atau apabila wawu terletak torfan di akhir kata, ya'fu kan akhirnya wawu di sini, ya. Dan dia mutaharrik berharokat bid dhammah dengan dhammah serta sebelumnya itu dhammah maka sukinat dia harus disukun. Wawunya disukun. Jadi asalnya ya'fu menjadi ya'fu disukun wawunya. Ya listisqalid dhammah 'alaiha karena dhammah itu sakil di situ menjadi ya'fu. Nah, di sini ada dua sukun nanti. Ada dua sukun wau pertama dengan wau kedua, ya. Wau pertama dengan wau kedua. Nah, nanti dibuang sukunnya, salah satu dari yang sukun ini dibuang iltiqa' sakinain menjadi ya'funa. Ya'funa. Nah, di situ. Ya. Jadi intinya nunnya di situ adalah nun niswah. Ya. Ini kalau anu ya. Oh, ini benar ini. Afwan. Itu kalau dhamir hum ya. Kalau ini berarti hunna, benar berarti dia enggak ada wau jamaah di sini langsung. Ya'funa langsung dia wau-nya itu wau asli, nunnya nun niswah, maka dia mabni 'ala sukun. Ya, saya mengatakan di sini li'annal wawa asliyatun. Karena wau asli, wahya wau 'afa ya'fu. Ya, wal fi'lu mabniun 'ala sukun. Fi'il mabni 'ala sukun kenapa liittisalihi bin nun an niswah langsung. Wa nun fa'ilun mudmarun dan nun niswa itu fa'il mudmar ya fa'il mudmar dan ini berbeda nun niswa dengan ta ta'nis sakinah itu berbeda karena sebagian orang mengatakan ta ta'nis sakinah itu adalah isim ya dia mengkiaskannya kepada nun niswah. Ya, nun niswah punya kedudukan dalam i'rab sebagai fa'il, tapi ta' nisakinah dalam jumlah tidak memiliki kedudukan. Itu menunjukkan kalau dia huruf. Ketika kita mengatakan ja'at Fatimatu, yang punya kedudukan sebagai fa'il adalah Fatimah, bukan ta' ta'nis. Sehingga ta' ta'nis sakinah huruf. Ya, berbeda. A'idun alal mutallaqat. Ya, yang kembali kepada al-mutallaqat. Ya, ayat sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Wa waznuhu yaf'ulna. Wazannya adalah yaf'ulna. Yaf'una, yaf'ulna. Berarti yaf'una. Ya, yaf'ulna. Berarti asalnya itu asalnya berarti yaf'ulna, yaf'una, benar. Ya. Walaysa hadza ka yaf'una fi qaulik, dan ini berbeda dengan yaf'una dalam ucapan Anda, ar-rijalu yaf'una. Ini berbeda. Kenapa? Karena kalau yaf'una yang kedua ini asalnya tadi yaf'una. Yaf'una tadi. Karena hum ya. Yaf'una. Nah, tadi ilalnya tadi ya sukinatul waw al-ula listiqsalid dhammah 'alaiha. Fasara ya'funa. Kemudian huzifatil wawu litika istakinain. Menjadi ya'funa. Nah, di sini. Li'anna tilkal wawa dhamirun li jama'atil mudhakkarin kalwawi fi kaulika yakumun. Ya. Wawawul fi'lu, wawawul fi'li huzifat. Wawu fi'ilnya huzifat. Tadi lil itika sakinain. Karena berjumpa dua sukun. Yang asalnya ya'funa. Kemudian disukun listisqalid dhammah menjadi ya'funa. Dan ada dua sukun wau ya dibuang ya, sukun yang pertama menjadi ya funa karena kaidahnya idzal taqa sakinani wajaba hazfu ahadihima walakinnal aktsar hazful awwal ya illa idza kana harfus sani mudghaman fi wa nun alamatur raf'i, dan nun adalah merupakan tanda rafa ya, karena dia termasuk amsilatul khamsah atau af'alul khamsah. Wa waznuhu ya'funa ya, wa hadha yuqal fihi illa an ya'fu bihazfi nunih ya, karena dia mansub dengan an masdariyah, kama taqul illa an yaqumu dengan hazfun nun juga mansub dengan hazfun nun karena kemasukan an masdariyah. Wa sayati syarhu dzalika kullih, dan akan datang penjelasan tentang hal itu ya. Artinya di sini ya, ala ayat yang sebelumnya illa an ya'funa itu konteksnya tentang muannas ya, bukan mudzakkar ya, nunnya adalah nun niswah karena kembali kepada al-mutallaqat. Wa amma bina'uhu 'ala al-fath'i fa mashrutun bi an tubashirahu nun at-tawkid lafdhan wa taqdiran nahu kalla la yumbadhanna wahtarazat bi dhikri al-mubashir wahtaraztu bi dhikri al-mubasharati min nahwi qawlihi ta'ala wa la tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun latublawunna fi amwalikum fa imma tarayinna minal bashari ahadan fa innal alifa fil awwali wal wawi fa innal alifa fil awwali wal wawi fil thani wal ya'i fa innal alifa fil awwali wal wawa fil thani wal ya'a fil thalithi فاصلة بين الفعل والنون فهو معرب لا مبني وكذلك لو كان الفاصل بينهما مقدرا كان الفعل أيضا معربا وذلك كقوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله ولتسمعن مثله ننك فلما دخل الجازم وهو لا النهي حذفت النون فالتقى ساكنان الواو والنون فحذفت الواو لائتلالها ووجود دليل يدل عليها وهو الضمة وقدر الفعل معربا وإن كانت النون مباشرة لآخره لفظا لكونه منفصلة عنه تقديرا وقد أشرت إلى ذلك كله ممثلا. Kemudian Syekh menyebutkan ya tentang bina alal fatah selanjutnya. Beliau mengatakan di sini wa amma bina'uhu alal fathi, adapun bina'ul mudhari', mabninya mudhari' di atas fathah, famasyrutun, maka disyaratkan bi an tubashirahu nunut taukidi labzan wa takdiran, yaitu langsung bersambung dengan nun taukid. Baik nun taukidnya itu labzan, mentuk, dilafaskan nun taukidnya, atau takdiran, atau ditakdirkan. Ya, ditakdirkan ada dan tidak dilafaskan. Ya, misalnya kalau yang malfus, ya nun taukidnya malfus, mentuk, kita katakan tadi misalnya yazhabanna. Dan di sini kan yazhabanna. Yadhabanna fi'lun mudhari' mabniun 'alal fatah liittishalihi bi nunin taukid al-mubashir, dan nun taukidnya mantuk malfuz. Kemudian ada nun taukid yang muqaddar yang tidak dilafazkan tapi ditakdirkan ada, dan sebagai rata-rata para ulama ya nahu dalam kitab-kitabnya itu membawakan syahid dengan pernyataan seorang penyair, la tuhina ila la tuhina al-faqira allaka yawman antarka awad-dahru qad rafa'ah. La tuhina al-faqira allaka yawman antarka awad-dahru qad rafa'ah. Dia, yang syahidnya itu adalah kata la tuhina. Di situ la tuhina asalnya la tuhin, gitu kan? Karena kemasukan la nahiyah, la tuhin. Kemudian nanti ya-nya dibuang karena iltiqa' sakinain tadi. Asalnya la tuhin, ya-nya dibuang lil iltiqa' sakinain. Ketika kita memasukkan nun taukid, maka ya-nya dikembalikan karena nanti dia akan mabni alal fatah menjadi la tuhin, ya, la tuhin. Nah, kemudian nanti nun taukidnya dibuang, ya, dan nun yang tadi yang asli itu dipathah sebagai dalalah terhadap nun taukid yang mahzub menjadi la tuhina, la tuhina. Dan ini berarti nun taukidnya muqaddar di sini, ya. Kalla la yunbadanna, ini contoh untuk fi'il mudhari' mabni 'alal fatah liittishalihi bin nun taukid labzan, ya. Mubashir dan malfuz, mantuk nun taukidnya. Wa tarastu bi dzikril mubashirah, dan aku ya menyebutkan lafaz mubashirah itu untuk mengeluarkan yang nun taukid ghairu mubashir, ya, untuk mengeluarkan nun taukid ghairu mubashir. Artinya nun taukidnya tidak langsung menyambung dengan fi'il mudhari', tapi ada fasal, ada pemisah antara nun taukid dengan fi'il mudhari', maka hukumnya dia mu'rab. Yang mabni itu hanya yang menyambung langsung dengan nun taukid. Ya, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Syahidnya adalah la tattabi'anni. Ya, la tattabi'anni, di situ tattabi'anni di situ fi'lun mudhari' majzumun karena kemasukan la nahiyah, wa alamatu jazmihi hasfun nun li'annahu min amsilatil khamsah. Kemudian nun di sini adalah nun taukid. Ya, berarti antara nun taukid dengan fi'il mudhari' ada fasal, yaitu alif tasniyah. Ya, alif tasniyah. Otomatis fi'il mudhari' di sini mu'rab. Makanya kita i'rab fi'lun mudhari' majzum wa alamatu jazmihi hasfun nun li'annahu min amsilatil khamsah. Kalau ada pertanyaan kenapa nunnya di kasrah? Kan nun taukid itu fathah. Maka di sini disebutkan oleh para ulama, di sini tasbihan laha binunit tasniyah. Ya, tasbihan laha binunit tasniyah di sini. Kemudian juga ayat yang selanjutnya, la tublawunna fi amwalikum, ya. La tublawunna fi amwalikum. Ya, sama di sini ada waw jamaah yang menjadi fasal di sini. Ya, asalnya la tublawuna, la tublawunan, gitu kan? La tublawunan na. Ya. Ya, pokoknya di situ ada waw jamaah, yang mana waw jamaah nanti itu dibuang lil tiqa' sakinain sehingga menjadi latub lawun. Berarti ada fasal antara nun taukid dan fi'il mudhari', ya. Kemudian juga fa ima tarayinna minal bashari ahadan. Nah, tarayinna sama asalnya tarayinan. Tarayinanna, kemudian terjadi proses ilal sehingga menjadi tarayina. Ya, nanti tarayinna. Dan di situ intinya antara fi'il mudhari' dengan nun taukid ada pemisah, yaitu ya muhatabah. Maka karena ada pemisah, maka semuanya fi'ilnya mu'rab di sini. Saya mengatakan fa innal alifa fil awal, ya alif dalam contoh yang pertama itu la tattabi'ani, wal waw fis tsani itu dalam ayat la tublawunna yang asalnya la tublawun, ya la tublawunna gitu. Wal ya fis tsalis, ya fi itu fa imma tarayinna yang asalnya tarayinan, fasilatun bainal fi'li wan nun, pemisah antara fi'il dan nun, taukid mubasyir. Fahuwa mu'robun, maka hukumnya mu'rob. La mabni, tidak mabni. Karena ada adanya pemisah tadi. Wa kadzalika law kana al-fasilu bainahuma muqaddaran. Begitupun kalau pemisahnya itu muqaddaran, ditakdirkan, ya. Ditakdirkan, ya. Kana al-fi'lu aidan mu'roban, maka fi'ilnya juga mu'rob, ya. Wazalika kaqoulihi ta'ala, itu seperti firman Allah wala yasuddunnaka, asalnya wala yasuddunannaka, wala yasuddunannaka gitu kan. Nah, kemudian nunnya nanti dibuang karena kemasukan la nahyah. Ya, la nahyah. Nun yang merupakan alamatul i'rabnya dibuang karena kemasukan la nahyah menjadi wala yasuddunnaka. Ya kan? Wala yasuddunnaka. Nun yang ada dalam nun taukid ini kan ada dua, nun pertama sukun, nun kedua fathah. Ya, berarti antara waw dengan nun yang pertama itu iltiqa sakinain. Maka wawnya dibuang menjadi yasuddun naka, baru diidghamkan nun yang sukun ku yang berharokat menjadi yasuddun naka an ayatillah. Intinya di situ ada waw jamaah yang mazufah yang merupakan fasil antara nun taukid dengan fi'il mudhari', hingga fi'il mudhari'nya tetap dihukumi mu'rab. Ya, wala tasma'unna sama la tasma'unna. Di situ asalnya la tasma'unanna. La tasma'unanna. Kemudian nun yang merupakan alamatul i'rabnya dibuang. Kenapa? Li tawalil amsal. Ada nun, ada tiga nun yang berderet. Ya, li tawalil amsal. La tasma'unanna, ada tiga nun yang berderet, maka nun yang pertama dibuang menjadi la tasma'unna. Nah, waw dengan nun yang pertama itu sama-sama sukun, berarti iltiqa' sakinain, maka wawnya dibuang menjadi la tasma'unna, baru diidghamkan menjadi la tasma'unna. Seperti itu. Ghaira anna nuna raf'i hudzifat, hanya saja dalam dua contoh ini nun rafa'nya hudzifat. Ya, nun rafa huzifat. Ya, kenapa? Tahfifan li tawalil amsal. Ya, tadi kan la tasma'unanna. Ya, itu kan nun rafa, maksudnya nun yang merupakan alamatur raf'inya. Itu dibuang karena tawalil amsal ada nun, tiga nun yang berderet. Dibuang. Ya, tahfifan. Sumal taqa sakinani, kemudian bertemu dua sukun, yaitu wawu dengan nun yang pertama. Ya, maka dibuang wawunya, ya. Kemudian setelah itu baru diidghamkan nun yang sukun ke nun berharokat menjadi latas latas maunna, ya. Ya, kemudian saya mengatakan di sini falamma dakhalal jazim wa huwa la anna yahudifat annun faltaqas sakinani alwaw wan nun, nun yang awal. Alwaw wan nun maksudnya nun awal dari nun taukid, karena nun yang musyaddadah itu terdiri dari dua nun. Pertama nun sukun, kedua nun berharokat. Jadi iltiqa' wawu dengan nun yang sukun maksudnya di sini. Fahudzifat al-wawu, maka wawu dibuang li'tilaliha, ya. Karena adanya proses i'lal, yang mana kaidah i'lalnya itu idzal taqa sakinani wajaba hazfu ahadihima walakinnal aktsar hazful awwal illa idza kana harful tsani mudghaman fi. Maka wawu yang terletak di pertama dia yang dibuang. Wa wujudi dalilin yadullu alaiha, kemudian ada dalil yang menunjukkan kalau waw itu dibuang, yaitu harokat dommah pada kata sebelumnya, ya yasuddu, dalnya berharokat dommah. Wa qaddirul fi'lu mu'roban, ya, maka fi'il ditakdirkan mu'rob. Wa in kanat annun mubashiratan li akhirihi labzon, meskipun nun secara lapas itu langsung nyambung dengan fi'il mudhari'nya, tapi secara takdir dia munfasilah, terpisah, ada pemisah, yaitu tadi waw yang mahzufah. Waqad asyartu zalika ila zalika kullihi mumatsilan, dan aku telah memberikan isyarat kepada hal tersebut dengan contoh tadi yang dibawakan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, kemudian saya di sini wa amma i'rabuhu fa bima ada hadzainil maudhi'ain. Adapun fi i'rabnya atau mu'rabnya fi'il mudhari', maka terjadi pada selain dua keadaan ini. Artinya ketika dia tidak bersambung dengan nun niswah atau tidak bersambung dengan nun taukid mubasyir, maka dia mu'rab fi'il mudhari', ya. Wallahu alam. Naktafi bihadzal qadar. Syukran ala husni istima'ikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.